Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis pertama dan hadis kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama ini sedang, tidak terlalu panjang. Hadis kedua panjang. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-Islam wal iman wal ihsan. Ada yang hafal hadis yang kedua? Ada yang hafal hadis kedua? Panjang? Belum ada? Naam. Apa faedah hadis yang kedua, Abu Aisyah? Abu Abdurrahman dulu yang sebelah kanan. Apa faedah hadis yang kedua yang sudah kita lewati? Di antara faedah hadis kedua, yang pertama, kita boleh bertanya hal yang kita ketahui dengan tujuan agar audien atau pendengar mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang kita tadi. Boleh. Kemudian yang kedua, disyariatkan ketika tahlil mendekat kepada pembicara atau materi untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Nah, ahsan. Berikutnya, Abu Rashid, apa faedah hadis yang kedua? Abu Aisyah, bantu. Tahun. Apa faedahnya? Udah. Gak susah, insya Allah. Ahsant. Ya, jangan cari yang sulit-sulit, cari yang mudah-mudah saja. Apa faedahnya? Abu Rashid. Mas Tayo. Hadis yang kedua ini riwayat Imam Muslim. Selesai. Faedah itu. Masya Allah. Hadis yang kedua ini sahabatnya Umar bin Khattab. Faedah itu. Ya. Jangan yang sulit-sulit. Yang bisa kita pahami, itulah yang kita sampaikan. Masya Allah. Antum mengatakan hadis yang kedua ini riwayat Imam Muslim, itu sudah faedah. Antum sudah menyebutkan sandaran, ya, sanad dalam ilmu hadis. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Rantai pembicaraan, ya. Siapa yang mengucapkan? Laulal isnad, kalaulah bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa. Tentu orang akan berbicara sesukanya. Maka dari itulah kita perlu berbicara dengan sanad, ya. Dari siapa sumbernya? Nah, begitu. Anda menyebutkan hadis ini riwayat Imam Muslim, itu sudah sumber, ya, sumber yang akurat, yang itu merupakan ilmu. Ya. Jadi jangan mikir, wah ini kayaknya susah nih faedahnya ini. Enggak. Ya mudah saja insyaallah, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang kedua ini, walhamdulillah banyak sekali faedahnya. Tadi seperti disampaikan Abu Aisyah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, ya. Sebagaimana telah kita sebutkan faedahnya. Naam. Karena waktu sudah agak lama, kita langsung masuk saja, ya. ke hadis yang ketiga. As-salis, hadis yang ketiga. Di hadis yang ketiga ini kita akan diperkenalkan tentang arkanul Islam, rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa kunyahnya Abdullah bin Umar? Anta Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Sant. Naam, Abdullah bin Umar nama kunyahnya Abu Abdurrahman, ya. Nama kunyah itu nama yang diawali dengan Abu untuk laki-laki, dengan Ummu untuk perempuan. Dan ini disyariatkan untuk kaum muslimin qatibatan, secara umum, ya. Untuk kaum muslimin jami'an, semuanya. Amatan, secara umum. Kaum muslimin dianjurkan untuk memiliki nama kunyah. Jadi nama kunyah, nama yang diawali dengan Abu untuk laki-laki, dengan Ummu untuk perempuan. Bukan hanya untuk orang-orang yang ngaji-ngaji saja, yang pakai jubah saja, yang pakai cadar saja. Tidak, ya. Nama kunyah itu disyariatkan, dianjurkan terhadap kaum muslimin secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama kunyah. Nama kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim, ya. Para sahabat memiliki nama kunyah. Ya. Di antaranya Abdullah bin Utsman, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Utsman. Ya. Siapa kunyahnya Abdullah bin Utsman? Sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nama kunyah siapa? Nama kunyah siapa? Abdullah bin Utsman. Hah? Nama kunyah siapa? Siapa yang tahu? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah, ya. Abdullah, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kita lihat lagi apakah nama ayahnya Uthman atau yang lain. Nanti kita lihat lagi. Yang jelas ayahnya itu kunyahnya Abu Quhafah, ya, Abu Quhafah. Demikian pula Umar bin Khattab punya kunyah, namanya Abu, kunyah beliau Abu Hafs, ya, diawali Abu. Kemudian setelahnya nama. Bisa nama anak yang pertama, boleh, ya, tidak mengapa, atau bukan nama anak sama sekali, tidak mengapa, ya. Seperti Abu Bakar, enggak ada nama anaknya Bakar. Abu Hafs, tidak ada nama anaknya Umar Hafs, ya. Naam. Dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada istri-istrinya untuk berkunyah. Disebutkan di dalam As-Sahihah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, inna zaujatika kulluhunna laha kunyah siwa ghairi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu memiliki kunyah semuanya kecuali aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iktani, berkunyahlah engkau, anti Ummu Abdillah." Langsung diberi nama engkau Ummu Abdillah. Langsung diberi nama kunyah Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan salah memahami, nama kunyah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang pakai jubah dan orang-orang yang pakai cadar. Tidak. Nama kunyah itu dianjurkan untuk kaum muslimin secara umum. Ya, di antara faedahnya untuk panggilan penghormatan kita terhadap saudara kita, ya, Abu Fulan, Abu Alan dengan Abu untuk laki-laki, dengan Ummu untuk perempuan. yang belum berkunyah, ya dibuatlah nama kunyah ya dengan nama yang baik. Jadi di dalam Islam, di samping seseorang memiliki nama, seseorang juga dianjurkan memiliki kunyah. Dianjurkan memiliki kunyah. Baru lahir sudah punya kunyah tidak mengapa, ya. Baru lahir sudah punya kunyah tidak mengapa. Nama kunyah itu tidak mesti nama yang seseorang sudah punya anak, ya. Masih bujang, masih lajang pun punya kunyah ini tetap disyariatkan. Jangan dipahami nama yang diawali oleh abu, ummu itu mesti kalau sudah punya anak, kalau bujang belum. Tidak, ya. Tidak. Bahkan dari kecil pun tetap dianjurkan untuk memiliki nama kunyah. Abu Abdurrahman adalah nama kunyah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam sebelum balig. Abdullah bin Umar. Siapa nama ayah Abdullah bin Umar? Entah. Abdullah bin Umar. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayah? Abdullah bin Umar, nama ayahnya siapa? Ikram. Hah? Siapa? Naam, ahsan. Abdullah bin Umar, nama ayahnya Umar, ya. Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar sahabat, ayahnya pun sahabat, ya. Sahabiyun ibnu sahabiyin. Beliau sahabat Nabi, ayahnya pun sahabat Nabi. Sangat dekat kedua-duanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam Sahihul Bukhari bab secara khusus bab manaqib Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bab ya tentang sirah Abdullah bin Umar bin Khattab, keutamaan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma secara khusus di dalam Sahihul Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan sanadnya, beliau menyebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang apabila bermimpi, mereka langsung menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tadi malam mimpi begini wahai Rasulullah, mimpi begini wahai Rasulullah. Fatamannaitu an ara ru'ya, maka Abdullah bin Umar berkeinginan, berangan-angan kalaulah aku bermimpi malam supaya aku bisa datang dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kisah dari mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat berlomba-lomba untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengambil faedah, mengambil ilmu untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntu ghulaman syabban a'zab, dan aku adalah ketika itu masih muda belia. Inilah Abdullah bin Umar. Disebutkan pula di dalam Sahihul Bukhari dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar menyebutkan kuntu hadithas sin baiti al masjid qabla an angkah. Dulu ketika aku masih lajang, masih bujang, sebelum aku menikah, waktu aku masih muda, rumahku adalah masjid. Artinya aktivitasnya banyak di masjid. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ketika itu masih muda belia dan berkeinginan untuk menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun belum mimpi-mimpi. Wa kuntu anam fil masjid ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu aku tidur di masjid, yakni sebelum beliau menikah. Faraaitu fil manam, nah ternyata mimpilah dia pada suatu malam. Malaka ka'annal malakaini akhadhani, sepertinya ada dua malaikat yang membawa, yang mengambilku. Fadhahababi ilan nar. Masya Allah. Kedua malaikat itu pergi membawaku menuju neraka. Fa idza hiya matwiyatun ka tayyi albi'r, maka aku melihat neraka itu terlipat seperti lipatan sumur. Wa idza laha qarnan, dan aku melihat neraka itu memiliki dua tanduk, ka qarnai albi'r, seperti dua tanduk sumur. Wa idza fiha nasun qad 'araftuhum, ternyata aku melihat di neraka itu ada sekumpulan manusia, aku mengenal mereka. Faja'altu aku berkata, aku pun berdoa, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. A'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Falakiyahuma malakun akhar, takut ya, namanya manusia melihat yang seperti itu secara tabiat merasakan takut, sedih, ya, goncang, gelisah. A'udzu billahi minan nar, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Maka malaikat yang lain berkata, dua malaikat yang datang, ya, malaikat yang satunya berkata kepadaku, lan tura, jangan takut, ya, tidak perlu engkau takut. Maka kemudian tersadar Abdullah bin Umar, bangun. Faqassaha Hafsah, akhirnya Abdullah bin Umar mengisahkan kisah tersebut kepada Hafsah. Apa hubungan Abdullah bin Umar dengan Hafsah? Apa hubungan Abdullah bin Umar dengan Hafsah? Apa hubungannya, Abu Aisyah? Anak Hafsah, anaknya Abdullah bin Umar. Hafsah anak Abdullah bin Umar. Ya. Hah? Adik Abu Ayyub ya. Ahsan. Padahal lihat semua nih antum bilang anak tadi. Hafsah dan Abdullah bin Umar ini hubungannya kakak adik ya. Makanya Abdullah bin Umar berani langsung datang ke Hafsah. Hafsah, aku tadi malam mimpi begini. Karena antara Hafsah dan Abdullah bin Umar tidak ada batas ya, tidak seperti laki-laki dan wanita ajnabi yang lainnya. Abdullah bin Umar menceritakan kepada Hafsah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya supaya Hafsah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Hafsah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hubungannya? Man sayujib, siapa mau jawab? Apa hubungannya? Suami istri. Naam. Hafsah itu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya siapa? Hafsah itu. Siapa ayahnya? Siapa? Hah? Umar bin Al-Khattab. Naam. Satu keluarga mereka nih, masya Allah. Keluarga ilmu ya, di bawah bimbingan ilmu. Di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua satu keluarga ini, masya Allah. Menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah tadi malam bermimpi demikian demikian demikian demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung ya mengomentari dari mimpi tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil lail. Laki-laki yang baik, yakni sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Qala Salim, berkata Salim, ya. Fakana Abdullah la yanamu minal laili illa qalila. Setelah mendapatkan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi ini, Abdullah bin Umar tidaklah tidur di waktu malam kecuali sedikit. Dia habiskan waktunya banyak untuk sholat malam. Luar biasa para sahabat, masya Allah. Alangkah tingginya tanafus mereka, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Disebutkan pula dalam hadis yang berikutnya dalam Sahihul Bukhari, Nabi SAW berkata kepada Hafsah, ukhtu Abdullah bin Umar, saudarinya Abdullah bin Umar, inna Abdullah rajulun saleh. Abdullah ini laki-laki yang saleh. Masya Allah, langsung rekomendasi dari Nabi SAW yang mengatakan Abdullah bin Umar adalah laki-laki yang saleh. Inilah keutamaan Abdullah bin Umar. Dan beliau ini di samping semangat ibadah, beliau pun semangat menuntut ilmu, semangat mengumpulkan hadis, semangat menghafal hadis-hadis dari Nabi SAW. Dan beliau ini disebutkan oleh para ulama muhaddisin minal muktsirina fil hadis, termasuk sahabat yang meriwayatkan 1000 lebih dari Nabi SAW. 1000 lebih ya riwayatnya dari Nabi SAW. Wal muktsirina fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, itu setelah Abu Hurairah, yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abdullah Ibnu Umar, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1000 lebih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk mencontoh beliau, semangat dalam beramal, semangat pula dalam menuntut ilmu agama, semangat pula dalam menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama syahadah an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat haji ke bait, ke Ka'bah. Wa shaumi Ramadan, yang kelima di sini disebutkan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 8, Al-Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 16. Namun lafaz hadis ini diambil dari Sahihul Bukhari. Namun hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan secara ringkas, karena memang hadisnya ringkas. Hadzal hadis bayyana fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-islam bimanzilatil bina' alladhi yudhallilu sahibahu wa yahmihi min ad-dakhil wa min al-kharij. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwa Islam itu kedudukannya seperti bangunan yang menaungi pemeluknya dan menjaganya dari orang yang masuk dan orang yang keluar. Wa bayyana Nabi SAW, dan Nabi SAW menerangkan, annahu bunya ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun di atas 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji. Waqad taqaddamal kalam. Ini semua sudah lewat dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan. Ma faidatu iradi hadzal hadis marratan ukhra? Kenapa apa faedahnya hadis ini dibawakan lagi di hadis yang berikutnya? Padahal sudah disebutkan dalam konteks hadis Umar bin Khattab, kenapa disebutkan lagi hadis ini? Jawabnya adalah al-faidah annahu li ahammiyati hadzal maudhu', kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena pentingnya pembahasan ini. arada an yu'akkidahu marratan tsaniyah. Imam Nawawi ingin mengokohkan ya pada pertemuan berikutnya. Hadza min jihah, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, anna fi hadithi Abdullah bin Umar tasrih, dalam hadis Abdullah bin Umar ini ya terdapat penjelasan bi annal Islam bunya ala hadhil arkan al khamsah, bahwa Islam itu dibangun di atas lima rukun ini. Amma hadis Umar bin Khattab, adapun hadis Umar bin Khattab, falaisa bihadhihi shighah, tidak seperti ini konteksnya. Konteksnya menyebutkan ya al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, langsung ketika itu ya malaikat Jibril bertanya, mal Islam, apa Islam? Nabi SAW menerangkan al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Islam adalah engkau bersyahadat dan seterusnya. Adapun dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Islam dibangun di atas lima perkara. Benar-benar jelas bahwa Islam itu tegak dibangun di atas lima perkara. Nah, yang lima inilah disebut dengan rukun Islam. Jadi rukun Islam ada berapa? Ada lima. Ya, ini kita hafalkan, jangan sampai kita kaum muslimin tidak menghafal rukun Islam. Ya, dan walhamdulillah rukun Islam itu benar adanya dan ada dalilnya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Kita cukupkan sampai di sini, walhamdulillah pembahasan sudah selesai, waktu sudah mendekati isya ya. Insyaallah nanti kita lewati di waktu mendatang hadis yang keempat. Ada pertanyaan sedikit mungkin sebelum kita akhiri? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.